Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu uttaqullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَجْمَعِينَ. Kita kembali pada pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi Tashili Matan Al-Ajurumiyah, karya dari Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita sudah masuk pada pembahasan Inna wa Akhwatuha, bahwasannya Inna wa akhwatuha adalah salah satu dari yang menasakhkan al-mubtada dan khabar. Ya, menjadikan mubtada menjadi mansub sebagai isimnya dan menjadikan khabar menjadi marfu sebagai khabar inna wa akhwatiha. Dan kita akan masuk pada pembahasan apa saja yang termasuk dari inna wa akhwa wa akhwatiha. Setelah kita jelaskan juga bahwasannya inna wa akhwati akhwatuha semuanya adalah huruf. Semuanya adalah huruf. Berbeda dengan kana wa akhwatuha yang semuanya adalah fi'il. Inna wa akhwatuha adalah huruf. Dan inna wa akhwatuha terdiri dari 6 huruf. Yang pertama inna. Ya, yang pertama inna. Bikasril hamzah wa tasdidin nun. Ya, dengan hamzahnya dikasr, inna. Menjadi tasdid. Wahia umul bab. Ya, walihada pada abiha al-musannif. Karena itu al-musannif memulai dengannya. Ya. Yang kedua adalah anna. Ya. Wa makna inna wa anna makna keduanya adalah at-taukid. Adalah at-taukid. Apa itu taukid? Wa huwa ay takhwiyah hukmil khabar lil mubtada. Ya. Yaitu penguatan hukum khabar untuk mubtada. Maksudnya mubtada di sini adalah yang asalnya mubtada ya. Baik. Adalah penguatan hukum khabar untuk mubtada. Jadi lebih dikuatkan. Ya, ini taukid. Baik inna ataupun anna maknanya adalah taukid. Ya. Kalau dikatakan inna Zaidan qaimun dengan Zaidun qaimun itu berbeda. Ya. Zaidun qaimun maknanya ya Zaid berdiri. Kalau inna Zaidan qaimun sungguhnya Zaid berdiri penekanan. Penekanan dari al-mutakallim bahwasannya ya apa yang dia katakan itu benar, tidak ada yang salah, tidak ada kebohongan sama sekali. Ya, dia kuatkan dengan inna. Ini namanya taukid. Ya. Dan bahwasanya Zaid tidak sedang melakukan apapun kecuali berdiri. Ya, karena dikuatkan dengan inna tadi. Ini maksudkan betul-betul berdiri. Ya. Contohnya pemakaiannya, misal contoh kedua-duanya, dan ini akan kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Misal inna Zaidan qaimun. Ya. Dan alimtu anna Zaidan qaimun. Alimtu anna Zaidan qaimun. Nah, dari sini kita mengetahui perbedaan penggunaan antara anna dan inna. Apa perbedaannya? Ya. Perbedaan yang paling jelas, ya banyak perbedaannya, kapan kita menggunakan inna dan kapan kita menggunakan anna. Inna itu digunakan di awal jumlah. Inna itu digunakan di awal jumlah. Sementara anna itu di tengah jumlah. Ya, tidak boleh kita tiba-tiba mengatakan anna Zaidan qaimun. Tidak bisa. Harus inna Zaidan qaimun. Ya, tetapi kalau sudah di tengah jumlah seperti sini, alimtu anna Zaidan qaimun. Alimtu anna Zaidan qaimun. Qala syarihu hafizahullahu taala wa ma'nahuma at-taqid ay taqwiyatu hukmil khabar li mubtada. Penguatan hukum khabar untuk mubtada. Ka taukidi al-qiyam li Zaidin masalan fi qaulika inna Zaidan qaimun wa alimtu anna Zaidan qaimun. Ya, seperti penguatan al-qiyam ya untuk Zaid ya pada misalnya perkataanmu inna Zaidan qaimun wa alimtu anna Zaidan qaimun fa inna harfu taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa Zaidan ismuha mansub biha wa alamat nasbi al-fathah adh-dhahir ala akhiri wa qaimun khabaruha marfu biha wa alamat raf'ihi ad-dhamma adh-dhahir ala akhirih. Baik. وأفادت إن في هذا المثال توكيد قيام زيد وأن ذلك حصل منه حقيقة. وقد تقول في المثال الذي بعده ya, inna di sini memberikan faedah ya penguatan qiyami Zaidin, bahwasanya Zaid betul-betul berdiri dan itu betul-betul terjadi. Demikian juga engkau katakan pada contoh yang setelahnya. Wa mithaluhu minal kitabil aziz qauluhu ta'ala an Luqman inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Wa qawlihi ta'ala, qawluhu ta'ala, wa'lam anna allaha azizun hakim. Wa'lam anna allaha azizun hakim. Ya. Wal farqu baina inna al-maqsura wa anna al-maftuha, anna al-maqsura taqa' fi ibtida'il kalam. Bikhilafil maftuha fa innaha la taqa' fi ibtida'il kalam. Kama ra'aita fil amsilatil mutaqaddimah. Ini disebutkan perbedaannya. Ya, disebutkan perbedaannya. Apa perbedaannya? Bahwasanya perbedaan antara inna al-maqsurah, al-maqsurah maksudnya hamzahnya maqsurah, inna, dan anna al-maftuhah, ya, anna, yaitu hamzahnya difathahkan. Bahwasanya al-maqsurah, yaitu inna, itu terjadi pada permulaan kalam. Berbeda dengan al-maftuha yaitu anna. Ya. Anna itulah taqa' fi ibtida'il kalam, tidak terdapat pada awal kalam sebagaimana engkau lihat pada contoh-contoh sebelumnya. Baik. Sekarang yang ketiga adalah lakinna. Lakinna adalah lil istidrak. Ya, adalah lil istidrak. Apa itu al-istidrak? Al-istidrak isba'ul kalam binafi ma yutawahhamu thubutuhu au isbatu ma yutawahhamu nafyuhu. Isba'ul kalam binafi ma yutawahhamu thubutuhu au isbatu ma yutawahhamu nafyuhu. Kita ambil contoh misal qama an-nasu lakinna zaidan jalisun. Qama an-nasu lakinna zaidan jalisun. Baik, kita pertama harus memahami apa itu al-istidrak terlebih dahulu. Kita harus pertama kali memahami apa itu al-istidrak terlebih dahulu. Apa itu al-istidrak? Sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif di sini, atau asy-syarih rahimahullah hafizahullah di sini, ya, al-istidrak itu adalah itsba', mengikuti al-kalam, mengikuti al-kalam. Ya, artinya ada kalam sebelumnya. Ya, mengikuti kalam sebelumnya. Ya. Nah, kalam sebelumnya ini bisa jadi dipahami tidak lengkap oleh pendengar. Ya. Bisa jadi tidak dipahami tidak lengkap oleh pendengar, oleh lawan bicara. Sehingga perlu diiringi kalamnya tersebut dengan menafikan apa yang dikhawatirkan. Ya. Apa yang dikira ada, menafikan apa yang dikira ada, atau menetapkan apa yang dikira tidak ada. Kita ambil contoh di sini. Qaman nasu lakinna Zaidan jalisun. Pernyataan pertama adalah qaman nas, manusia berdiri. Taib. Dipahami ya dari kalam ini, jumlah ini, manusia berdiri, bahwasannya manusia berdiri. Akan terpahami bahwasannya seluruhnya berdiri. Ya. Tidak ada yang duduk. Ya, tapi ternyata ada yang duduk. Tapi ternyata ada yang duduk. Ya. Maka diikutkanlah pernyataan setelahnya. Lakinna, akan tetapi Zaidan jalisun. Ya, akan tetapi Zaid duduk. Ya, kalau dikatakan itu manusia pada berdiri. Oh, kita pahaminya, oh, apakah semuanya berdiri? Ada yang belum kita pahami di situ, belum secara lengkap. Apakah berdiri semua atau tidak? Ya, bisa jadi berdiri semua. Ternyata tidak, ada yang duduk. Ya, maka kita ikutkan. Lakinna Zaidan jalisun. Ini namanya al-istidrak. Itsba'ul kalam binafi man tawahhamu thubutuhu au itsbatu man tawahhamu ya nafyuhu. Ya. Begitu juga contoh yang berikutnya di sini disebutkan Zaidun jahilun. Wala lakinna lakinnahu salihun. Zaidun jahilun. Lakinnahu salihun. Zaidun jahil, bodoh. Apa yang terbayang kalau seorang itu bodoh? Ya, namanya orang yang bodoh. Ya. Dia kemungkinan besarnya tidak taat dalam perkara agama. Ya, tetapi Zaid ternyata dia betul jahil, ya, secara umum. Tetapi dia seorang yang soleh. Ya, tetapi dia seorang yang soleh. Ya, ini yang tidak disangka. Ada hal yang tidak disangka kemudian dijelaskan oleh lakinna ini. Itu dia. Ada hal yang tadinya kita tidak menyangka itu, kemudian ternyata ada, kita dijelaskan oleh lakinna. Baik. Qala as-salithu lakinna bitasdidi nun wa ma'naha al-istidrak wa huwa isba'ul kalam bin nafi ma yutawahhamu subutuhu au isbatu ma yutawahhamu nafyuhu. Fal awal ka qaulika qama an-nasu lakinna Zaidan jalisun. Qama an-nas walakinna Zaidan jalisun. Awal yaitu ya menafikan apa yang dikira ada, menafikan apa yang dikira ada. Fa qauluka, perhatikan ini, qama an-nas, perkataan engkau, qama an-nas, manusia berdiri, yutawahhamu minhu qiyamu Zaidin ma'hum. Ya, maka dikira, disangka dari ya perkataan qama an-nas ini, yaitu Zaid juga ikut berdiri bersama yang mereka, manusia ini. Li'annahu minhum. Ya, karena Zaid adalah manusia. Fanafaita ma tuwuhima thubutuhu wa huwal qiyam biqaulika lakinna Zaidan jalisun. Maka engkau nafikan, ya, maka engkau nafikan ma tuwuhima thubutuhu yang disangka ada, yaitu al-qiyam. Zaid bagian manusia, tapi dia duduk, dia enggak berdiri. Maka engkau nafikan dengan perkataanmu, lakinna Zaidan jalisun. Lakinna Zaidan jalisun. Akan tetapi Zaid, dia duduk. Ya, Zaid duduk. Wasani, ya, yang kedua adalah isbatu mayutawaham nafyuhu. Ya, menetapkan apa yang dikira tidak ada. Kaqaulika Zaidun jahilun lakinnahu salihun. Zaidun jahilun lakinnahu salihun. Faqauluka Zaidun jahilun, perkataan engkau Zaid itu seorang yang jahil, yutawahhamu minhu, ya disangka dari perkataan ini, nafyu salah anhu, dinafikan kesalehan itu dari Zaid, karena biasanya memang demikian. Li'annal ghalib 'alal juhal adamus salah. Ya, karena kebanyakan yang ada pada orang-orang yang bodoh adalah adamus salah, ya tidak ketidaksolehan mereka. Fa asbatta matuhima nafyuhu wa huwa salah biqaulika lakinnahu salihun. Maka engkau tetapkan apa yang dikira tidak ada, yaitu adamus salah, yaitu kesalehan ya pada Zaid, dengan mengatakan, engkau mengucapkan lakinnahu salihun. Ya, engkau sangka ketika dikatakan Zaidun jahilun, engkau mungkin menyangka bahwasanya Zaid itu tidak saleh, ternyata tidak, dia saleh, maka engkau diikutkan kalamnya lakinnahu salihun. Ya, ketika engkau mengatakan Zaidun jahilun, bisa jadi orang yang mendengarnya menyangka bahwasanya Zaid itu tidak saleh karena dia bodoh. Ya, karena kebanyakan demikian. Ternyata kenyataannya ya demikian, maka engkau ya nyatakan lakinnahu salihun untuk menepis anggapan tadi. Fa lakinna harfu istidrakin wa nasbin wa kullun min zaidan wal ha ismuha wa kullun min jalisun wa salihun khabaruha wa ulima mimma taqaddam anna lakinna la budda an yataqaddamaha kalamun. Ya, diketahui dari contoh ini bahwasanya lakinna harus didahului oleh kalam sebelumnya. Supaya apa? Ya, supaya ya itu tadi, kalau tidak ya gimana? Ya, karena kalam sebelumnya ini yuhim, ya memberikan kesan ya kepada orang yang mendengarnya yang tidak, yang bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataannya, yang bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahunna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.